mempersembahkan 12 tembang terpopuler, didukung dengan teknologi rekaman yang canggih, serta dibawakan oleh penyanyi dan musisi aslinya. So pasti hebat! Aku jadi